Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhib rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ahibati fillah. Barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Allah Azza wa Jal sifati beliau sebagai sosok yang dijadikan oleh pengikutnya, yaitu para sahabat, demikian pula manusia yang hidup generasi setelahnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salaf, demikian pula hingga hari ini, sosok yang dijadikan teladan, panutan. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan, contoh panutan yang baik. Bukan hanya dalam hal kepribadian, yaitu akhlak beliau, tetapi mencakup dalam semua aspek kehidupan, dalam muamalah, lebih khusus dalam ibadah, lebih khusus dalam perihal-perihal mu'taqad, yaitu keyakinan, akidah, iman, juga dalam hal mu'amalah, pinjam-meminjam, hutang-piutang, jual-beli, juga dalam hal berteman, bergaul, bercanda. Artinya kadang kita menggambarkan bahwa dalam kehidupan itu seolah-olah tidak boleh bercanda. Rasul kadang bercanda. Namun di sana ada apa? Batasan etika. Dan tentunya manusia siapapun, apakah kita sudah masuk sebagai generasi, misalnya sudah pada usia-usia yang dikatakan kakek, nenek, atau ayah, ibu, atau anak, atau generasi bocah, atau masih bayi, dan seterusnya. Dalam kehidupan, di sana pasti akan ada istilah berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah at-ta'ayush. Bagaimana seorang menjalani kehidupan. Muhammad ibn Husain ibn Ali menyebutkan bahwa dalam hal ta'ayush, menjalani kehidupan itu thulutsan al-fatan. 2/3 itu hendaknya didasari, diwarnai dengan kecerdikan. Wa thuluts al-ghaflah. dan sepertiganya melalaikan. Maksud daripada dua per tiga hendaknya kita dalam hidup berteman, bergaul, itu ada di situ dengan didasari kecerdikan, ya tentunya berilmu, berakhlak, dan sepertiganya, dua pertiganya untuk itu, dan sepertiganya melupakan, yaitu seorang dalam menjalani kehidupan tidak kemudian semuanya itu diukur dengan ukuran yang sifatnya bahwa seorang tidak boleh melupakan apa yang terjadi, menutup-nutupi sesuatu yang memang perlu dilupakan. Dengan kata lain, seorang mungkin terus dalam pertemanan, dalam bergaul, itu menghitung-hitung tentang kesalahan yang ada pada saudaranya. Atau dengan kata lain pula, seolah-olah hidup itu harus sempurna. Tidak boleh keliru, tidak boleh salah, kan begitu. Karenanya Imam Ahmad rahimahullah pernah di masa beliau ada seorang rawi, disebutkan dia muawwil. Muawwil itu mentakwil tentang satu hukum minuman yang para ulama tidak sepakat dalam hal meninggalkan. Kita mengenal ya dalam masalah at'imah wal ashribah, fikih dalam perihal pembahasan masalah makanan, minuman itu kan banyak khilaf. Ya contoh misalnya adzab, kan begitu ya. Rasul SAW tidak mengkonsumsi, tidak makan, tapi para sahabat memakannya. Berlanjut, di negeri kita ada yang mengkiaskan bagaimana mengkonsumsi daging biawak, misalnya buaya, kan begitu. Dan begitu pula mungkin pada sebagian minuman, apakah itu nabil, minuman berupa celupan kurma, celupan rendaman, barakallahu fikum, anggur. Naam, maka ada satu perkara yang di situ ulama tidak sepakat dalam hal meninggalkannya. Nah, orang ini mentakwil, artinya membolehkan. Karena kalau sepakat berarti apa? Haram, kan begitu. Nah, ketika sakit, Imam Ahmad menjenguk. Imam Ahmad menjenguk. Dalam posisi minuman itu ada di situ. Imam Ahmad memunggungi. Memposisikan ketika menjenguk, dipunggungi minuman tadi. Selesai dari menjenguk, para muridnya, ashab Imam Ahmad, bertanya, ya mungkin kita mudahkan dah dalam redaksi. Para murid bertanya, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, bukankah Anda melihat minuman yang dia takwil bahwa itu boleh? Kata Imam Ahmad, hal yaron nas ma wara'a dhahrih, kan begitu ya. Imam Ahmad memunggungi sengaja supaya murid-murid tidak menanyakan di saat orang sakit ditanya masalah hukum yang membuat apa? Muhrij, kan. Iya. Khawatir di situ tidak enak dan seterusnya. Kadang kita dijebak ya, seorang guru, seorang ustadz, ada sesuatu di depan orang yang berpemahaman yang di situ mungkin bukan pemahaman yang barakallahu fikum sepakat para ulama misalnya meninggalkan, sepakat para ulama kemudian mengatakan itu haram, ya kalau ditanyakan di hadapannya mungkin akan apa? Akan membawa orang tadi seolah-olah dipojokkan, kan begitu. Maka jawaban Imam Ahmad, apakah seorang melihat apa yang di belakang punggungnya, kan begitu ya. Bagaimana Imam Ahmad mengajari para murid? Begitu. Nah, kalau seseorang tidak melihat apa yang di belakangnya, bagaimana bisa menjawab? Padahal Imam Ahmad tahu bahwa itu minuman. setelah pulang datanglah jariah menyampaikan kepada orang yang sakit tadi, tadi ada Imam Ahmad yang berkunjung dan tidak membicarakan masalah pentakwilan minuman yang Anda halalkan. Lalu orang tadi mengatakan, kalau seorang tidak takut kepada Allah, kepada siapa lagi dia akan apa? Apakah dia akan takut kepada manusia? Bermakna kalau saya tidak malu di hadapan Allah, bagaimana saya bisa malu di hadapan Imam Ahmad? Seketika itu pula memerintahkan agar minuman yang tadi ditakwil dibolehkan untuk dibuang, ditumpahkan dan dia tinggalkan tadi, kan begitu. Bermakna barakallahu fikum, dalam kehidupan kadang kita dihadapkan dengan apa yang terjadi pada saudara kita dalam muamalah, pertemanan. Kemudian kalau sampai terjadi sesuatu, kita hitung-hitung dulu begini, kita hitung sekian banyak kesalahan, kekeliruan, tidak kita lupakan. Maka siapa, kan gitu ya, siapa di antara teman-teman kita yang kemudian barakallahu fikum dalam ucapan, dalam tindakan, itu tidak pernah kemudian menyakiti. Rata-rata kita dalam bermuamalah pernah menyakiti orang lain, mungkin dengan ucapan kita, dengan tindakan kita. Tapi kalau kita tadi terus senantiasa cerdik menghitung terus, dengan kata lain, dia kartunya di saku saya, catatannya di saku saya. Sudah lama saya mencatat dia. Apa artinya? Berarti kan dia menghitung terus ya. Dikantongi ini kesalahannya, kesalahannya. Loh, seandainya memang ada kesalahan, kenapa tidak ditegur? Iya. Sampaikan kepada saudaranya. Tapi kenapa justru dikantongi? Justru dijadikan suatu saat akan saya jadikan sebagai koreksi bagi dia. Nah, padahal ada hal-hal yang mungkin dalam berucap, mungkin dalam bercanda, terjadi kekeliruan, lupakanlah, kan begitu ya. Karena kalau seorang begitu cara hidupnya, barakallahu fikum, mungkin tidak akan pernah mendapatkan teman. Taib. Maka Nabi SAW sosok yang dijadikan contoh dalam bergaul, dalam bercanda dengan anak-anak, dalam bermuamalah, dan dalam segala aspek kehidupannya. Pada kesempatan kali ini, sebuah hadis yang cukup pendek diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Kata Anas, adalah Nabi SAW orang yang paling mulia, paling bagus budi pekertinya. Kemudian kata Anas barakallahu fikum, wa kana li akhun, dan aku punya saudara laki-laki ahsibuhu Fatima, dan aku menghitung anak tadi masih pada usia belum disapih. Berarti apa? Kurang lebih 2 tahun atau kurang. Dikatakan kurang lebih 2 tahun. Qala fa kana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu. Maka apabila Nabi datang dan melihat si anak tadi, si bayi tadi, qala Aba Umair ma fa'alan Nughair. Nabi bercanda, yaitu yudhahiku, mengajak tertawa, mengajak bercanda. Dengan kalau kita lihat yang namanya bayi masih 2 tahun, kalau kita ngomong dengannya, kira-kira faham tidak? Bisa jadi faham kan gitu ya. Tapi tidak bisa mengungkapkan dalam menjawab. Dan kita juga tidak dituntut untuk menunggu jawaban. Walaupun kadang ada jawabannya, contohnya kalau kita apa bahasanya? Di sini apa kalau istilahnya ada bayi ditimang-timang, kamu sudah minum belum, kamu sudah bisa makan belum, kira-kira bayi tadi bisa jawab gak? Paling hanya senyum. Ditanya sudah makan belum, kadang-kadang muncul, kadang nangis karena mungkin lapar, pengin minum, kan begitu ya. Tapi terungkap jawaban kan tidak. Dan kita juga tidak menuntut untuk apa? Ada jawaban di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Umair." Wahai Abu Umair. Ada apa dengan Nughair? Ma fa'alan Nughair? Qala Anas An-Nughru, yaitu berkata Anas tentang masalah ini, yaitu masalah qala Nughrun kana yal'abu bih. An-Nughair itu dikatakan burung, ya burung kecil yang di waktu itu Abu Umair bermain-main dengannya. Disebutkan hadis ini pada Bukhari Muslim dan di sana ada riwayat in kana Nabi SAW la yukhalituna, pada riwayat yang lain Nabi SAW itu biasa bergaul dengan kami. Biasa bergaul dengan kami. Hatta yaqula li akhin li saghirun. Sampai-sampai berkata kepada saudaraku yang masih kecil. Di riwayat Imam Ahmad disebutkan pula kana li Abi Talhah. Abu Talhah yang kita mungkin pernah mendengar ya tentang kisahnya Abu Talhah. Naam. Ketika barakallahu fikum dalam satu kejadian manakala anaknya meninggal, maka sang istri menghibur, di mana anak kita, dia lagi istirahat padahal meninggalkan begitu. Betapa pintarnya seorang istri menenangkan sang suami. Naam. Kemudian kata Anas, Abu Talhah itu punya anak, yuqalu lahu Abu Umair. Kunyahnya Abu Umair. Wa kana an-nabiyyu alaihi wasallam yudahikuhu, dan Nabi bercanda. Sering mengajak bercanda kepada Abu Umair. Faqala fara'ahu hazina, saat dilihat kok sedih, kan begitu ya. Saat dilihat kok sedih. Faqala ya Abu Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Demikian pula pada riwayat yang lain bahwa kana yadkhul ala Ummu Sulaim, Nabi masuk ke rumahnya Ummu Sulaim, walaha ibnun min Abi Talhah, dan Ummu Sulaim punya anak dari Abu Talhah, dari Abu Talhah. Yukna Abu Umair, kunyahnya Abu Umair. Wa kana yumazihuhu, dan Nabi bercanda dengan Abu Umair tadi. Fadakhala alaihi fara'ahu hazina, maka Nabi masuk ke rumahnya Ummu Sulaim dan mendapati Abu Umair dalam kondisi sedih. Faqala ma li ara Abu Umair hazinan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada siapa yang ada di situ, mengatakan ada apa dengan Abu Umair, ada apa dengan Abu Umair, aku melihatnya sedang sedih. Ada apa dengan Abu Umair? Aku melihatnya sedang sedih. Faqalu, maka mereka menjawab, mata nugaruhu, burung yang biasa dia bermain dengannya itu mati. Alladhi kana yal'abu bih, yang biasa dia bermain dengannya. Faqala faja'ala yaqul Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Umair, ada apa dengan si Nughair? Barakallahu fikum. Itu riwayat baik dalam Sahih Bukhari maupun Muslim dan juga tambahan pada Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah disebutkan, dikisahkan pernah kedatangan Imam Syafi'i rahimahullah di rumahnya. Bermalamlah Imam Syafi'i. Makan, waktu disajikan di hadapan Imam Syafi'i, makan dengan sepuasnya. makan banyak. Di sebagian terjemah, ya, di sebagian terjemah Imam Syafi'i itu disebutkan bahwa belum pernah aku kenyang, pernah sekalipun aku muntahkan. Ini tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan. Aghlabuhu, yaitu mayoritasnya Imam Syafi'i rahimahullah itu menjaga untuk dia sampai makan itu kenyang. Tapi waktu itu beliau puas, sekenyang-kenyangnya makan. Kemudian barakallahu fikum, kisah ini sempat dalam sebuah muhadharah Syekh Utsaimin menukilkan. Kemudian malamnya ditunggu ini imam yang dikenal Imam Ahmad bercerita kepada putranya Abdullah, Imam Syafi'i, tentang zuhudnya, wara'nya, ibadahnya. Malam ditunggu kok tidak sholat malam. Subuh berangkat tidak wudu. Bingung kan begitu ya. Makan banyak kan begitu ya. Malam tidak bangun untuk sholat malam. Pagi berangkat untuk sholat subuh tidak mengambil air wudu. Selesai ditanyakan, keheranan. Katanya imam seperti itu. Kemudian dijawab, adapun masalah saya makan dengan lahap, saya tidak melihat di kota Baghdad, yaitu Imam Ahmad tinggal di situ, orang yang lebih faqih, orang yang lebih berilmu masalah halal dan haram, kecuali Imam Ahmad. Maka aku makan sebanyak-banyaknya. Kan begitu ya. Makan sebanyak-banyaknya di rumahnya. Adapun semalam aku tidak bangun karena aku memikirkan hadis yang pendek ini. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Semalaman saya mencermati hadis ini. Qila balagha ila alfin au alfaini fa'idatin. Ada yang mengatakan sampai 1000-2000 fa'idah. Nah, seandainya mungkin ditanyakan kepada kita, coba berapa faedah yang bisa kita ambilkan, begitu bingung mengambil faedahnya. Adapun saya berangkat sholat subuh tanpa wudu karena memang saya tidak tidur dan saya belum batal. Begitulah ahlul ilmi. Begitulah ahlul ilmi. Barakallahu fikum, hadis ini singkat tetapi memiliki faedah dalam masalah akidah, dalam muamalah, kan begitu? Dalam akidah tentang diterimanya khabar ahad. Diterimanya apa? Khabar ahad. Demikian pula dalam muamalah, bagaimana Nabi SAW beliau bergaul, beliau bercanda, mencandai. Tidak semua kita bisa mencandai anak sampai bisa tertawa. Bahkan pada sebagian kita ditakuti anak. Hati-hati, itu datang Amin Fulan, itu menyeramkan. Nah, kan begitu ya? Anak-anak takut semua. Sampai anaknya sendiri. Kalau abinya datang, petiem, gak ada yang bicara. Hati-hati, abi datang. Jangan sampai ada yang ngomong. Kan begitu ya. Ditakuti. Memangnya singa, harimau, kan begitu ya. Jadi, tidak semua kita bisa mencandai. Nah, boleh dalam bercanda itu. Kemudian, fikih yang lain, bahwa Nabi memberikan kunyah walaupun belum punya anak, kan begitu ya. Seperti Aisyah, gak punya anak juga diberikan kunyah. Ummu Abdillah, kan begitu. Bayi ini masih bayi. Ya. Maka dikunyahi, dijuluki, digelari dengan Abu Umair. Nah, demikian pula barakallahu fikum, fikih yang lainnya boleh. Para ulama menyebutkan boleh. Mubah. Bagi orang tua membiarkan anak bermain dengan sesuatu yang di situ barakallahu fikum membawa padanya kesenangan. Bermain dengan burung misalnya. Dan juga fikih yang lain diperbolehkannya, apa istilahnya, mengurung. Memasukkan ke dalam sangkar dengan catatan diberi makanan. Ya, diberi makanan, diberi minuman. Jangan disiksa, jangan disuruh puasa, diperbolehkan. Nah, atau lebih kepada luas fikih lain, boleh bagi orang tua membelikan mainan anak-anak, ya misalnya ada orang yang lewat membawa balon, ya, balon, kemudian anak minta, boleh kita belikan supaya senang. Jangan sampai nanti orang tua, enggak usah beli, paling juga nanti pecah, kan begitu. Wong belum apa-apa sudah ditakuti, nanti paling juga meledos, pecah, kan begitu ya. Anak pengin mainan sesuatu, jika punya kemampuan dibelikan. Jangan kemudian orang tua sudah mematahkan dulu, paling nanti juga rusak. Ya namanya mainan, kan begitu ya. Namanya mainan berujung kepada rusak, mainan berujung kepada hilang, mainan berujung kepada istilahnya tidak lama usianya. Nah, boleh. Na'am barakallahu fikum, tidak kemudian orang tua atau kita ya kadang-kadang barakallahu fikum seolah-olah tidak boleh membeli mainan, membuat suatu mainan yang pada batasan-batasan yang syariat mubah ya. Mubah bagi seorang untuk mainan. Karena pada sebagian orang tua sampai barakallahu fikum pada tingkatan di situ berlebihan. Ya, misalnya ada istilahnya kelas-kelas di ma'had kita tarbiyah apa? Al-aulad ya misalnya TA kan butuh banyak mainan. Ada apa istilahnya? Ayunan, ada istilahnya pelorotan, ada apalagi tadi? Komedi putar dan seterusnya, al-muhim yang tidak memadorotkan, ada mandi bola, jangan sampai bola baru diberikan kemarin sudah banyak hilang, sudah enggak usah beli lagi kan begitu ya, sudah enggak usah main lagi, ya anak semua diam takut kan begitu ya, akhirnya belajar juga tidak, nangis susah mendiamkan kan begitu ya, sampai pada sebagian orang tua mengatakan, wong main saja kok difasilitasi, wong tidak difasilitasi saja sudah banyak mainnya kan begitu ya. Ya kadang anak-anak lebih jauh. Lebih jauh. Ini harus pintar-pintarnya kita. Ya sedikit mungkin bercerita. Ya. Kadang pada sebagian anak di rumah dikungkung, di sekolah ditekan, akhirnya kadang-kadang pergi. Pergi ke tetangga yang di situ ada televisi. Bayar per sinetron 2.000. Tetangga juga rela. Sudah gak apa-apa kamu di sini, saya sembunyikan di kamar, televisinya di kamar. Tapi per kali pertunjukan 2.000. Kita gak tahu kemana anak kita pergi. Kan begitu ya. Karena mungkin tadi tekanan-tekanan. Kan lebih jauh. Ya? Atau lebih jauh lagi. Allah musta'an. Mungkin bersama temannya. Dia main game dan yang lainnya. Fabarakallahu fikum. Kadang kita bagaimana mengondisikan agar anak juga senang bermain. Bola misalnya. Ya. Namanya bola. Ditendang. Ya kadang mengenai apakah anak kita mengenai kadang apa istilahnya fasilitas di sekitarnya. Siapa tadi? Besok sudah jangan main lagi, jangan diberikan bola, simpan saja. Dan suruh apa anak-anak? Belajar terus. Kadang mengalami apa? Kejenuhan. Naam. Fa barakallahu fikum dan faedah-faedah yang lain yang tentunya kembali kepada tadi yang kita garis bawahi. Bahwa Rasul alaihi salatu wassalam menjadi suri tauladan dalam perihal hal-hal yang bersifat prinsip, akidah, tauhid, iman, dalam perihal manhaj, bahasa manhaj tentunya lebih luas karena akidah di bawahnya juga perihal manhaj. Naam, demikian pula dalam hal muamalah, muamalah yang berkaitan dengan masalah jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, dan yang lainnya dalam bergaul, dalam berteman. Karenanya barakallahu fikum, marilah pada kesempatan yang kita mungkin sudah lama ya dibatasi karena adanya penyebaran COVID, masa pandemi yang membuat kita terbatasi dari mendapatkan ilmu, dari bergaul, dari bermuamalah, maka alhamdulillah pada masa-masa yang terus pemerintah juga tidak kendor dalam menghimbau untuk tetap menjaga prokes, untuk tetap kita patuhi, namun di sisi lain marilah kita tingkatkan kembali, kita bangkitkan kembali semangat dalam tafaqquh fid din. Semoga hal itu bisa menjadikan barakallahu fikum, bimbingan kita terkhusus di masa kehidupan dalam menghadapi pandemi. Karena itu Rasul alaihi salatu wasalam berdoa memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami, yaitu adanya bencana, petaka, penyakit, wabah yang menyebar, menyeluruh ke berbagai macam daerah, menimpa pada agama kami. Disebutkan oleh para ulama, jangan sampai dengan penyakit, ataupun musibah, atau petaka, bencana yang menimpa itu, menimpa pada akhlak kita. Kita menjadi orang-orang yang jelek, yang buruk perangainya, tidak mengenal mana halal, mana haram, tidak lagi barakallahu fikum melihat tentang izar, mendahulukan saudaranya, tidak ada sikap di mana seorang peduli kepada yang lain dan seterusnya. Juga dalam masalah akidah, seorang ketakutan apakah kita dengan cara begini mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jal, apakah dengan cara begini kita masih bertahan dengan akidah kita. Iyadan billah, berapa banyak orang-orang yang ketika diuji, diturunkan suatu bencana, berubah. Berubah dan kemudian menjadi orang-orang yang jauh daripada agamanya, jauh daripada kepribadian-kepribadian yang sebelumnya berada pada kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, nas'alullah Azza wa Jal ayuwafiqana. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita as-sabat, keteguhan, ketetapan di atas al-iman, di atas tauhid, di atas Islam. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.